Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'a'u li syurutani bi khususi la yusannu ittifaqan. Ini masih kelanjutan dari penjelasan sebelumnya tentang rukun khutbah yang terakhir, yaitu mendoakan orang-orang mukmin atau mendoakan orang-orang yang mendatangi, yang datang melakukan salat Jumat. Kemudian bagaimana hukum mendoakan raja atau sultan atau pemerintah? Mendoakan raja tertentu itu ternyata ulama sepakat hukumnya tidak sunnah ya. Jadi tidak sunnah mendoakan raja tertentu, mendoakan pemerintah tertentu. Illa ma'a khosyati fitnatin, kecuali kalau hal itu menimbulkan fitnah ya. Ada kekhawatiran fitnah bila khatib tidak mendoakan raja yang bersangkutan. Kalau ada kekhawatiran itu, maka hukumnya berubah menjadi wajib, fayajibu. Jadi hukum asli mendoakan sultan adalah tidak sunnah, tetapi kalau ada kekhawatiran fitnah, hukumnya berubah menjadi wajib. Wa ma'adamiha la ba'sa bih haitsulla mujazafata fi wasfih. Jadi tidak sunnah ini bukan berarti makruh ya, bukan berarti makruh. Tidak sunnah ini kalau dilakukan itu hukumnya juga tidak apa-apa ya. La ba'sa bih artinya tidak makruh dan apalagi haram. Boleh ya, hukumnya boleh tapi tidak sunnah. Jadi kalau tidak ada kekhawatiran fitnah, itu hukum mendoakan sultan hukumnya tidak apa-apa selama tidak berlebih-lebihan mensifatinya. Mujazafa ini berlebih-lebihan ya. Jadi kalau berlebihan mensifatinya itu hukumnya beda lagi. Wala yajuzu wasfuhu bisifatin kadzibah illa lidarurah. Tidak diperbolehkan mensifati sultan dengan sifat yang bohong. Sifat yang tidak sesuai kenyataannya. Misalkan sultannya itu sebenarnya zalim tapi dikatakan adil. Itu kan berarti sifat yang tidak sesuai fakta. Kecuali kalau ada kedaruratan. Kedaruratan misalkan dia kalau tidak mensifati sultan dengan sifat itu, dia mendapat ancaman, itu hukumnya berubah lagi ya, berubah menjadi boleh. Wa yusannu du'a'u li wulati sahabati qatan. Disunahkan berdoa untuk para pemimpin ya, para pemimpin sahabat. Siapapun mereka, jadi sahabat-sahabat yang menjadi pemimpin semuanya itu disunahkan untuk didoakan di saat khutbah. Wa kadza liwulatil muslimin wa juyusihim bisholahi wan nasri wal qiyami bil adli. Kesunahan berdoa kepada para pemimpin, para sahabat itu berlaku juga untuk para pemimpin orang Islam ya. Para pemimpin orang Islam dan para pemimpin di generasi sahabat itu sunnah didoakan. Begitu pula pasukan-pasukan orang Islam sunnah didoakan dengan doa kebaikan, kemenangan, melakukan tugas dengan adil dan yang lain-lainnya. Kalau di sini di Fathul Mu'in ini isi doanya hanya tiga, kebaikan, kemenangan dan menjalankan tugas dengan adil. Wa dzikrul manaqib la yaqta'ul wilaa ma lam yu'adda bihi mu'ridun 'anil khutbah. Menceritakan kebaikan seseorang. Jadi manaqib ini biografi ya, biografi yang isinya kebaikan. Menceritakan kebaikan seseorang tidak memutus mualah khutbah. Jadi wila ini maksudnya muwala khutbah ya. Selama khotib tidak dihitung berpaling dari khutbah. Jadi kalau Kalau bercerita, asalkan ceritanya tidak panjang, itu tidak memutus mualah khutbah ya, mualah khutbah. Yang kalau mualah ini terputus nanti tentunya bisa berdampak pada ketidaksahan khutbah. Wa fi tawassuti yustaratu alla yutilahu italatan taqtaul mualata kama yaf'aluhu katsirun minal khutaba'il juhal. Dan untuk ukuran standar disyaratkan tidak memperpanjang cerita, tidak memperpanjang dzikrul manakib, cerita-cerita yang hingga memutus mualah, seperti yang dilakukan kebanyakan para khatib yang bodoh. Ini cukup keras ya kalimatnya. Khutbah juhal ini artinya khatib-khatib yang bodoh sering melakukan ini. Khutbah tapi isinya itu bukan rukun-rukun khutbah. Isinya adalah cerita-cerita yang tentunya kalau cerita itu terlalu panjang itu bisa memutus mualah khutbah. Qala syaikhuna walau syakka fi tarki fardin minal khutbah ba'da farohiha lam yu'athir. Ini masalah tentang ragu ya. Bila ada keraguan tentang meninggalkan fardu khutbah setelah selesai khutbah, maka keraguan itu tidak mempengaruhi. Jadi misalkan khatib ya, ada satu khatib yang sudah selesai khutbah. Setelah dia selesai khutbah, dia ragu apakah tadi dia membaca rukun khutbah dengan sempurna atau tidak. Dia ragu, jangan-jangan ada rukun khutbah yang belum dilakukan, misalkan doa atau yang lain. Kalau keraguan itu datangnya setelah selesai khutbah, maka keraguan itu tidak mempengaruhi kesan khutbah. Kama la yu'athiru syakku fi tarki fardin ba'da sholati awal wudhu. Ya, ini sama seperti kaidah-kaidah yang lain ya, sama seperti rumus yang lain, yaitu keraguan dalam meninggalkan kefarduan itu tidak berpengaruh kalau datangnya setelah sholat atau setelah wudhu. Intinya adalah keraguan itu tidak mempengaruhi sesuatu kalau datang setelah selesai melakukannya. Wa syurita fihima. Ini sekarang membahas syarat ya. Kalau sebelumnya membahas rukun, sekarang membahas syarat. Wa syurita fihima ayil khutbaten. Ini kelihatannya kurang ya. Nah, ini kurang huruf kurang kata ay. Wa syurita fihima ay khutbataini isma'u arba'ina aitis atin wa salasina siwahu mimantan agidu bihimul jumu'atu al-arkana la jami'al khutbah. Di saat khutbah, khatib disyaratkan untuk memperdengarkan 40 orang. Memperdengarkan itu maksudnya mengeraskan suara ya, disyaratkan untuk memperdengarkan 40 orang. 40 orang itu yang dimaksud adalah 39 orang selain khatib. Nah, jadi hitungan 40 itu makmumnya 39 ditambah khatib itu 40. Berarti karena khatib itu pastinya mendengarkan suaranya sendiri, maka syarat ini hanya diperuntukkan untuk jumlah 39 saja. Dan 39 itu yang mendengarkan khutbah itu harus orang-orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat ya, orang-orang yang dia bisa menggenapi bilangan sholat Jumat. Memperdengarkan tidak seluruh Jumat, tetapi hanya rukun-rukun Jumat saja ya. Tidak disyaratkan untuk memperdengarkan semua khutbah. Yang penting 39 orang tadi kalau sudah mendengarkan rukun khutbah, maka khutbahnya sudah sah ya. Rukun khutbah ada 5 seperti yang kita tahu. Hamdalah, sholawat, kemudian membaca ayat, dan hamdalah sholawat wasiat ya, kemudian membaca ayat dan berdoa. Qala sayyiduna wallahu a'lamu bisawabi.